rasa era tedaya pasampuk soca tekaraos janten galecok sorangan tekaraos janten umbar panglamunan saupami ieu hate tos sarua kunaon urang teu beutus balaka najan rikim di pindingan cinta mah tetep nembongan anu mau mi mending nembrak sakalian.